Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang sedang kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah pembahasan terkait dengan al-istiqamah. Al-istiqamah yaitu seseorang tetap kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokoh teguh di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah kita baca beberapa ayat yang disebutkan al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan al-istiqamah, di antara ayatnya ialah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk beristiqamah. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang bertakwa atau yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رب من غفور رحيم. يعني dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan bagi mereka yang mengucapkan Rabbunallah, mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqamah di atas ucapannya ini. Malaikat akan turun kepadanya, memberikan kabar gembira, menyampaikan jangan takut, jangan sedih. Kemudian bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam jannah dan dia pun akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam al-jannah dan apa yang dia minta. Semuanya itu adalah nuzulan min ghafurir rahim sebagai bentuk pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jamuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang istiqamah, yang masuk ke dalam al-jannah. Kemudian ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Di antara hadis yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan telah kita baca di pertemuan sebelumnya adalah hadis Sufyan dari sahabat Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Yani Abu Sufyan Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam sebuah kalimat di dalam Islam tentang Islam yang dia itu tidak akan bertanya kepada selain Rasul alaihi salatu wasallam setelahnya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan qul amantu billah, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah, kemudian istiqamahlah. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan hadis ini dengan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada pertemuan sebelumnya. Maka biiznillahi azza wa jal, malam hari ini hadis yang ingin kita baca adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul alaihi salatu wasallam bersabda qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu, perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk melakukan muqarabah dan melakukan as-sadah. Qaribu wasaddidu, dua kalimat, dua kata, dua perintah. Qaribu wasaddidu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qaribu atau muqarabah adalah al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang disyariatkan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak taqsir, yakni mengurangi amal perbuatan. Itu makna muqarabah, yakni beramallah sesuai dengan kadar kemampuan yang kau miliki, tentunya sesuai dengan ajaran, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan kita melakukan amal ibadah sampai melampaui batas, dan jangan pula kita melakukan taksir, yakni menyepelekan, melalaikan, menyia-nyiakan, menggampang-gampangkan dalam urusan amal ibadah, dalam artian yakni santai, kemudian mengurangi amal ibadah. Jangan ghulu dan jangan pula yakni berlebih-lebihan, dan jangan pula melakukan at-taksir, mengurangi amal ibadah. Tapi yang dimaksud adalah al-qar, al-muqarabah, qaribu, perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk bersikap lurus, yakni bersikap pertengahan, tidak ghulu dan tidak taksir. Itu makna qaribu. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah beliau, قال هذا الحديث يدل على أن الاستقامة على حسب الاستطاعة. Hadis ini menunjukkan bahwa istiqamah itu sesuai dengan kadar kemampuan diri kita masing-masing. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Yani qaribu ma umirtum bihi wahrisu ala an taqrabu minhu biqadril mustata'. Qaribu, mendekatlah. Yani kerjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada kalian. Dan semangatlah dalam menjalankan perbuatan tersebut, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan amal perbuatan tersebut sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Biqadri al-mustata', sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Tentunya setelah kita berupaya dan berusaha. Nah, itu makna al-muqarabah. Qaribu wa saddidu. Adapun saddidu, maknanya as-sadad al-istiqamah wal-isabah. Ay, saddidu ala al-isabah. Ay, ihrisu ala an takuna a'malikum musibatan lil-haq biqadri al-mustata'. Yani kita berusaha untuk menjalankan amal ibadah dengan benar sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga jangan berlebih-lebihan dan jangan pula mengurangi amal ibadah. Berusaha semaksimal mungkin, berusaha sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Qala rahimahullahu ta'ala, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan perintah qaribu wasaddidu. Qala wa dhalika anna al-insana mahma balagha min at-taqwa fa innahu la budda an yukhti kama jaa fil hadith 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang, bagaimanapun tingkat ketakwaannya, setinggi apapun tingkat ketakwaannya, mesti dia akan terjatuh dalam perbuatan kesalahan. Pasti akan melakukan kesalahan. Siapapun dia, walaupun dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sempurna, pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam khata' mesti senantiasa melakukan kesalahan demi kesalahan. Khata' itu bukan sekali melakukan kesalahan. Ini indahnya bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab. Dari sisi kalimat memiliki makna tertentu. Khata, yakni dia sering melakukan kesalahan demi kesalahan. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, melakukan kesalahan demi kesalahan. Jelaskan dalam hadis Al-Qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi, yakni sebuah hadis, tapi dalam hadis tersebut adalah firmannya Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Abu Dzar. Beliau meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis Al-Qudsi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi as-salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, yang awalnya, awal hadis, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وأنا إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. Sampai pada firman Allah, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya melakukan kesalahan di waktu pagi hari, di waktu siang hari, di waktu malam hari, terus melakukan kesalahan-kesalahan. Apa solusinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni segala jenis bentuk dosa, segala macam dosa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang sering kali melakukan kemaksiatan, sering kali melakukan dosa, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan kesalahan, sering terjatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tanpa terkecuali, setiap anak Adam khata, terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan-kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum summa la jaa'a biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, artinya di antara kita enggak ada yang melakukan kemaksiatan, semuanya taat semuanya. Fulan ibadahnya masya Allah, enggak ada satu kemaksiatan yang dia lakukan. Semuanya bersih dari dosa. Kalau kalian semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tidak memiliki dosa, tidak terjatuh dalam kesalahan, la dhahaballahu bikum, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian, menyingkirkan kalian. Tsumma la jaa'a biqaumin, kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berbuat kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian kaum tersebut yang terjatuh dalam kesalahan ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini semuanya ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil bukti bahwa kita adalah makhluk yang seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Enggak ada di antara kita yang selamat dari kesalahan ini. Semuanya pernah melakukan dosa, semuanya pernah bermaksiat kepada Allah, semuanya pernah terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan perintah kepada kita yang sering melakukan kesalahan, walaupun kita ada seorang misalnya adalah seorang yang tinggi ketakwaannya, walaupun kita misalnya seorang yang masya Allah rajin ibadahnya, siapapun diantara hamba-hamba Allah, walaupun imannya kuat, walaupun ketakwaannya sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam memberikan perintah qaribu wasaddidu, yakni berusaha untuk melakukan amal ibadah, amal ketakwaan sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan kadar yang ada pada diri kita. Fal insanu ma'murun an yuqariba wa yusaddida biqadri ma yastati'. Maka seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya dengan menjalankan amal ibadah, berusaha untuk menjalankan amal ibadah tersebut dengan benar sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri dia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan yang kalian miliki. Tentunya setelah kita berupaya dan berusaha untuk menjalankan amal ibadah tersebut. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis, wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ini pemberitahuan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Perhatikan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat dengan amal perbuatan yang kalian lakukan. Yakni amal saleh yang kita lakukan di muka bumi ini, ibadah salat yang kita kerjakan, ibadah puasa yang kita lakukan, dan banyak ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan, kata Rasul alaihi salatu wasalam, semuanya itu tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki amal perbuatan, amal kebaikan, yang melakukan amal kebaikan saja, kata Rasul alaihi salatu wasalam, lan yanjua ahadun bi amalihi. Tidak akan selamat seorang hamba dari api neraka, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau menyebutkan ini. Masa enggak ada seorang pun yang selamat dengan sebab amal, tidak ada yang selamat dengan amal perbuatannya ini? Kata Rasul alaihi, para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah termasuk engkau? Engkau tidak akan selamat dengan amal perbuatan yang telah engkau lakukan?" Qala wala ana. Termasuk saya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, memberikan anugerah, memberikan karunia berupa rahmat dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, seorang hamba yang selamat dari api neraka, yang dimasukkan ke dalam al-jannah, semuanya itu murni rahmat dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan amal perbuatan kita. Bukan amal perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Wala ana, termasuk saya. Amal perbuatan yang saya lakukan tidak bisa menyelamatkan diri saya dari api neraka. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku rahmat, memberikan, menganugerahkan kepadaku rahmat dan fadilah, sehingga aku selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Perhatikan ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, ay lan yanjua minan nar bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi jangan bangga diri. Jangan bangga diri. Mentang-mentang masya Allah rajin salatnya, kemudian dia merasa aman, dirinya akan selamat dari api neraka. Tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin diri kita selamat dari an-nar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin diri kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba sangatlah banyak, walaupun ibadahnya sahihah, ibadahnya sahih, benar sesuai dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun ibadah yang dia lakukan sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, ikhlas lillahi azza wa jal, lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Tidak akan selamat dari api neraka dengan sebab atau dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhalika li'anna al-amala la yablughu ma yajibu lillahi azza wa jalla min ash-shukri wa ma yajibu ala ibadihi min al-huquq walakin yataghammad subhanahu wa ta'ala al-'abd bi rahmatihi fayaghfiru lahu. Hal yang seperti ini, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimani wa rahimakumullah rahimahullahu ta'ala, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, la yablug ma yajibu lillahi azza wa jalla min ash-shukri, tidak bisa memenuhi apa-apa yang wajib bagi kita untuk kita lakukan dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni amal perbuatan kita ini belum memenuhi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan senantiasa Allah berikan rahmatnya, senantiasa Allah turunkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu belum bisa membalas, dan tidak mungkin bisa terbalaskan, atau kita tidak bisa membalas dan tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yani sangat banyaknya kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan amal ibadah yang kita lakukan. Belum memenuhi. Sehingga seorang tidak bisa selamat dari api neraka dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala, falamma qala ar-rasul alaihi salatu wassalam hadha qalu lahu wala anta qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhum. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kalimat ini, para sahabat pun bertanya, termasuk engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam? Naam, termasuk saya. Tidak selamat saya dari api neraka dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Dengan amal perbuatan yang saya lakukan, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku rahmat dan fadilah sehingga aku pun selamat dari benar. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini menunjukkan annal insana mahma balagha minal martabati wal wilayah fa innahu lan yanjua bi amalihi hatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa setinggi apapun keimanan seorang hamba, walaupun dia ada seorang wali misalnya, walaupun dia ada seorang yang masya Allah keimanannya bagus, rajin ibadah, setinggi apapun tingkat keimanan dia, setinggi apapun tingkat ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ بِعَمَلِهِ, maka sungguhnya dia tidak akan selamat dari an-nar dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri, beliau seorang nabi, seorang rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan wala ana, termasuk saya. Walaupun amal perbuatan yang beliau lakukan sangat banyak, amal-amal tersebut yakni tidak bisa selamat dari an-nar dengan amal perbuatan yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada beliau rahmat, menurunkan kepada beliau fadilah sehingga beliau pun selamat dari an-nar. Qala rahimahullahu ta'ala, laula anna Allah manna alayhi bi an ghafara lahu dhanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar ma anjahu amalu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul alaihi salatu wassalam amal perbuatannya tidak bisa menyelamatkan beliau dari an-nar. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang beliau lakukan. Diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasul alaihi salatu wassalam menaikkan salat malam sampai kakinya pecah-pecah karena lama menunaikan atau lama berdirinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam seorang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Dan ini merupakan karunia, nikmat, fadilah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, amal beliau, yakni beliau tidak akan selamat dari an-nar dengan amal yang beliau lakukan. Apalagi dengan kita yang amalannya ya Allah tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan, tidak cocok untuk dibandingkan dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sangat jauh. Sangat jauh. Nah, Rasul saja sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Yang masih banyak amal ibadah yang kita lalaikan, kita sia-siakan, padahal kita mampu untuk melakukannya. Kita tahu hukumnya, tapi karena hawa nafsu yang lebih dominan dalam diri kita, lebih kuat dalam menyuruh kita, akhirnya kita pun menyia-nyiakannya. Salat wajib sengaja kita tinggalkan karena urusan dunia. Salat sunnah sengaja kita tinggalkan. Puasa wajib sengaja kita tinggalkan. Dan berbagai macam amal ibadah banyak yang kita sia-siakan, yang kita belum bisa menjalankan dengan sempurna. Lan yanjua ahadun minkum bi amalihi. Baik, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan satu permasalahan terkait dengan hadis ini. Bagaimana dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasannya seorang hamba masuk ke dalam jannah dengan amal perbuatan yang dia lakukan? Fahami terlebih dahulu hadis ini. Hadis ini kata Rasul alaihi salatu wasalam, lan yanjua ahadun minkum bi amali. Seorang tidak akan selamat dari api neraka dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Ibadah dia berupa salat, puasa, haji dan yang lainnya dari amal ibadah tidak bisa menjadikan dia selamat dari an-nar. Tidak bisa menjadikan dia selamat dari an-nar, termasuk diri Rasul alaihi salatu wasalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba-hambanya dari an-nar dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa memahami bahwa amal perbuatan kita ini enggak bisa menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan siapa beramal dengan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia seorang mukmin, artinya barang siapa dari kalangan kaum mukminin laki-laki maupun perempuan yang melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik dan akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi akan diberikan kehidupan yang baik di akhirat nanti, yaitu akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Menunjukkan ayat ini, yakni ayat ini menunjukkan bahwa amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin bisa menyebabkan dia selamat dari an-nar. Bisa menyebabkan diri dia selamat dari an-nar. Sepintas ayat dan hadis yang tadi kita baca tidak sama. yakni perlawanan. Hadis menjelaskan tidak akan selamat seorang pun dari an-nar dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Dalam ayat disebutkan siapa yang beramal dengan amal saleh dalam keadaan dia beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan dengan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Nah, menunjukkan bahwa amal perbuatan dia memiliki pengaruh, yakni menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun, dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal jannah, dan itulah jannah yang kami wariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena perbuatan yang telah kalian kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah ini kepada hamba-hambanya dengan sebab perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti dalam firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Selanjutnya, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Asyahid di sini. Malaikat mengatakan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam jannah, salamun alaikum udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam jannah bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian lakukan, dengan sebab perbuatan yang telah kalian lakukan. Dan masih ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang amal perbuatan seorang hamba ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Dapat difahami? Hadis yang tadi kita baca, wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, tidak ada seorang pun tidak akan selamat dari an-nar dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Menunjukkan bahwa amal perbuatan dia tidak mempengaruhi keadaan dia nanti. Yakni tidak bisa menyelamatkan diri dia dari an-nar. Yang menyelamatkan diri dia dari an-nar adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat-ayat yang semuanya menjelaskan bahwa al-jannah ini akan mereka dapatkan dengan sebab amal saleh yang telah mereka lakukan. Sepintas ayat dan hadis, ayat-ayat ini dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu terkesan bertentangan, berlawanan. Satu menjelaskan bahwa amalan itu tidak bisa menyelamatkan diri dia, diri seorang hamba dari an-nar. Ayat-ayat menjelaskan bahwasanya amal perbuatan, amal saleh menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Lalu bagaimana cara menyelesaikan atau memahami hadis dan ayat-ayat yang terkesan ada pertentangan, ada perbedaan? Para ulama menjelaskan tentang masalah ini, diantaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, waljawabu an dhalika an yuqal yajma'u bainahuma bi annal manfiyya dukhulul insanil jannata bil amali fil muqabalah, ammal muthbat fahuwa annal amala sababun walaysa iwadha. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bagaimana cara memahaminya. Maka beliau mengatakan yang dinafikan dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam, dalam hadis mengatakan apa? Amal perbuatan kita tidak bisa menyebabkan kita selamat, tidak bisa menyelamatkan diri kita dari an-nar. Dinafikan. bahwa amal perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari an-nar. Kalau tidak bisa menyelamatkan diri kita dari an-nar, berarti tidak bisa memasukkan diri kita ke dalam al-jannah. Al-mansiyya dukhulul insanil jannata bil amali fil muqabalah, sebagai bentuk muqabalah. Muqabalah itu sebagai balasan atau gantinya. Ini saya beramal ini, nanti gantinya langsung masukkan ke dalam al-jannah. Itu maksudnya. Yakni amal perbuatan yang kita lakukan itu bukan sebagai ganti dari surga, jannah. Ammal musbat fahuwa annal amala sababun wa laysa iwadhan. Adapun yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah annal amala sababun. Amal itu merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam jannah, bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti. Enggak bisa al-jannah itu diganti dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Tidak. Tidak bisa. Masing-masing beda amal perbuatannya. Tidak bisa amal perbuatan kita ini mengganti. Mengganti al-jannah yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Hanya saja amal perbuatan kita itu merupakan sebab. Sebab untuk bisa dimasukkan ke dalam al-jannah. Demikian jawaban ringkas yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ulama yang lainnya menjelaskan tentang permasalahan ini. Di antara ulama tersebut ialah Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, di antara jawabannya, pertama, bahwasanya seorang yang beramal saleh dengan baik, sukses dalam menjalankan amal saleh, yang kemudian dia masuk ke dalam jannah, ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang tadi kita sebaca yang menyebutkan bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah dengan sebab amal perbuatan yang mereka lakukan. Amal perbuatan yang kita lakukan ini, amal saleh yang dilakukan oleh kaum mukminin yang mereka itu sukses, betul-betul berhasil dalam menjalankan amal saleh, itu semata-mata adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Dia mampu melakukan amal saleh karena dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu melakukan amal saleh karena dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah kepada dia. Enggak ada seorang pun yang bisa melakukan amal saleh kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tercapai iman, tidak akan tercapai ketaatan yang baik yang menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Baik. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita dengar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Tadi masih bahas masalah ini, yaitu masalah antara hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari an-nar dengan amal perbuatan yang dia lakukan, termasuk diri Rasul alaihi salatu wasallam. Yang bisa menyelamatkan dari an-nar yaitu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang tadi kita baca semuanya menjelaskan bahwa masuknya ahlul jannah ke dalam jannah itu disebabkan amal perbuatan yang telah mereka lakukan, amal saleh yang telah mereka lakukan. Dengan sebab amal saleh tersebut, mereka masuk ke dalam al-jannah. Artinya mereka selamat dari an-nar dengan sebab amal perbuatannya. Telah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa apa yang dimaksud dalam hadis adalah bahwasanya amal seorang hamba itu bukan sebagai pengganti dari al-jannah, dan amal saleh bukan merupakan satu-satunya yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Demikian yang dimaksud dalam hadis. Dan dalam ayat menjelaskan bahwa amal saleh itu merupakan sebab, sebab masuknya ke dalam jannah dan bukan sebagai pengganti dari jannah. Sebab, salah satu sebab, sebab masuk ke dalam al-jannah yaitu dengan melakukan amal saleh. Sebab terselamatkan dari an-nar adalah dengan amal saleh. Jadi ini penjelasan yang pertama, bahwasanya amal saleh bukan sebagai pengganti, bukan sebagai iwad, pengganti, dan bukan sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari an-nar. Amal saleh hanya sebab, hanya sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Kemudian penjelasan yang lainnya yang tadi kita nukilkan, jawaban dari al-imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, di antara apa yang beliau jelaskan, beliau menjelaskan ada 4 jawaban. Tadi kita sampaikan bahwa amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan dari amal ibadah, ketaatan, iman yang bertambah, itu merupakan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab itu kita akan masuk ke dalam al-jannah bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis dan ayat-ayat yang tadi kita baca. Beliau melanjutkan, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Fal 'amalu la syakka annahu sababun lidukhulil jannati wan najah minan nar." Fal 'amalu, amal saleh tidak diragukan lagi. Bahwasanya amal saleh ini merupakan sebab di lidukhulil jannah, sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam jannah, dan sebab an-najah minan nar, sebab terselamatkannya seorang hamba dari an-nar. Lakin laisa huwal 'iwad, akan tapi amal saleh tadi bukan merupakan pengganti, bukan merupakan pengganti. Saya melakukan amal saleh nanti gantinya al-jannah. Ini bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan diri dia dari an-nar. Hanya sebab saja. Hanya sebab. Walakin fadlullahi wa rahmatuhu huma sabab fi dukhulil jannah wan najah minan nar. Fadilah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari an-nar. Jadi kesimpulannya, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal perbuatan yang kita lakukan merupakan sebab, dan itu merupakan rahmat fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba akan masuk ke dalam jannah dengan sebab rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis dan ayat-ayat yang tadi kita baca. Ada beberapa faedah, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antaranya ialah annal insana la ya'jab bi'amalihi mahma kana. Hendaknya seorang hamba jangan merasa bangga diri dengan amal perbuatan yang telah dia lakukan. Bagaimanapun amal perbuatan dia lakukan, sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun amal perbuatan yang dia lakukan, jangan pernah kita merasa bangga diri. Yakni merasa aman, tenang, saya sudah melakukan amal ibadah ini dan itu. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan. sungguh amal yang kita lakukan itu masih sangat-sangat sedikit. Dari sedikit amal perbuatan ini, belum tentu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa amal perbuatan yang kita melakukannya tidak ikhlas lillahi azza wajal. Barangkali ada ibadah-ibadah yang kita melakukannya dengan tidak sempurna. Dari sedikit amal perbuatan yang kita lakukan ini, belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bangga diri terhadap amal yang telah kita lakukan. Asyik terus berusaha, berupaya dan istiqamah dalam menjalankan amal saleh tersebut. Menjaga keikhlasan, menjaga amal perbuatan tersebut sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan faedah yang berikutnya ialah annahu yandaghi, sepantasnya bagi seorang hamba, an yuksira min dzikrillahi daiman wa minas su'al bi an yataghammadahu Allahu bi rahmatihi. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menganugerahkan kepadanya fadilah, rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala rahimahullahu taala wa fihi, yang terakhir dia menyebutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dalilun ala hirsi as-sahabati radhiyallahu anhum ala al-ilmi ولهذا استفصلوا هل هذا العموم شامل له أم لا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شامل له. Faedah yang terakhir yang dengannya kita tutup majlis ini adalah dalil ala hirsi sahabah, semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ini adalah kalimat yang umum. Siapapun di antara kalian amal salehnya tidak bisa menyelamatkan diri dia dari an-nar. Para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka betul-betul semangat dalam mencari ilmu, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah keumuman ini termasuk diri engkau ya Rasulullah? Bahwasanya engkau termasuk dalam kategori orang yang tidak akan selamat dari an-nar dengan amal perbuatan yang kau lakukan? Para sahabat radhiyallahu anhu ketika mendapatkan kalimat ini, beliau bertanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ingin mencari tahu, mencari ilmu. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah diri engkau termasuk orang-orang yang tidak selamat dari api neraka dengan amal perbuatan yang kau lakukan? Jawab, iya. Hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku rahmat, memberikan kepadaku fadilah sehingga aku pun selamat dari an-nar. Qala rahimahullah, wa man tadabbara ahwal as-sahabati wajada annahum ahrasan nasi 'ala al-'ilm وأنهم لا يتركون شيئا يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا ابتدروه والله الموفق. Dan barang siapa yang melihat keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia pun akan mendapati bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang betul-betul semangat dalam mencari al-ilm. Mereka tidak akan meninggalkan suatu apapun yang mereka butuhkan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, melainkan mereka akan segera bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sesuatu yang mereka masih belum faham ilmunya, baik dalam urusan agama, ataupun urusan dunia, mereka segera bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kesemangatan mereka dalam menjalankan atau mencari al-ilm. Na'am, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di majlis kita pada malam hari ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah kita baca. Qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.